rasa ngadem nalar dada. Aku bakalan nangis umpomo kowe ro rasane opo sing tak rasake mesti rasa pahite nake pahite janjimu ngelarani ati sesek rasane sayang ngelarani ojo sayang ngelarani ojo ngelarani.